Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga dari pelajaran yang kedua, Ad-Darsu Tsani, pelajaran kedua. Dan kita masuki latihan yang ke 9. Kalau yang cetakannya sama, itu adalah halaman 25. Halaman 25. Di jilid yang ketiga. Ilaikum amsilatan ukhra. Sampai ke latihan 9. Ilaikum maknanya ambillah. Amsilatan ukhra. Contoh-contoh yang lain. Amsilah yaitu contoh-contoh yang lain. Huna ilaikum ismu fi'lin. Nah, di sini kalimat ilaikum adalah isim fi'il. Dan isim fi'il kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi fi'lu ghairu annaha la taqbal alamatu. Pengertian dari isim fi'il adalah kalimat, suatu kata tadullu yang menunjukkan ma yadullu alaihi fi'il, apa yang ditunjukkan pada fi'il. Nah, ini maknanya sama dengan makna fi'il. Ghairu annaha, akan tetapi, ghairu annaha akan tetapi, la taqbal alamatuh, tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Jadi maknanya ilaikum adalah menakhud, ambillah. Ini bukan jar majrur ya, bukan huruf jar majrur yang maknanya kepada kalian, bukan. Tapi ilaikum ini isim fi'il. Jadi kalau jar majrur itu ilanya huruf jar, kumnya majrur. Tapi ini satu kesatuan yang namanya isim fi'il. Maknanya sama dengan makna fi'il. Wa ilaika maknahu. Nah, ilaika maknanya adalah khud, ambillah. Jadi ini bukan pembahasan jar majur, ila dan kum, bukan. Tapi ini yang namanya isim fi'il. Nah, isim fi'il itu adalah maknanya, makna fi'il, lafadznya lafadz isim. Nah, ini. Jadi ada dalam bahasa Arab namanya isim fi'il. Ada, jadi kalimat dalam bahasa Arab ada isim. Ini jelas. Zaidun. Ada fi'il, kata kerja, zahaba. Ada namanya isim fi'il. Isim fi'il. Kalau isim ya udah jelas, nama. Fi'il udah jelas, kata kerja. Ada isim fi'il. Isim fi'il ada seperti ilaik. Secara makna, makna, maknanya makna fi'il. Maknanya ambillah. Ambillah. Secara lafad, lafadnya lafad isim. Dia adalah isim. Isim fi'il mabniun ala sukun. Nah, nanti di irobnya. Tapi maknanya ambillah. Ambillah kan fi'il amr. Maknanya perintah. Ambillah. Nah, dia fi'il amr. Tetapi secara lafad dia di irobnya isim. Namanya isim fi'il. Nama kan isim fi'il karena lafadnya lafad isim. Lafadnya lafad isim. Maknanya makna fi'il. Ambillah. Lafadnya isim. Kalau di irob dia isim fi'il mabni ala sukun. Nah, ini namakan isim fi'il. Nanti ada secara lebarnya, panjang lebarnya di pembahasan nahwu. Ini sekedar pengetahuan saja. Ternyata ada yang namanya isim fi'il, lafadznya lafadz isim, maknanya makna fi'il. Nah, ini nanti akan lewat di pembahasan-pembahasan kitab nahwu. Yang mana khud, ambillah. Nah, nomor satu, contoh. Berarti ilaika di sini artinya adalah ambillah. Ilaika hadzal kitab. Nah, bagaimana terjemahannya? Abu Fauzan. Nah, ilaika hadzal kitab, ambillah kitab ini. Bukan kepadamu, ini bukan jar majur, tapi isim fi'il. Ambillah kitab ini. Ya ukhti ilaiki al malaiqa. Ya, siapa? Ya, Al-Akhiman. Ambillah sendok. Iya, sendok-sendok. Nah, jamak dari apa? Malaik. mil'aqatun. Nah, mil'aqah namanya malaik. Ambillah sendok-sendok. Itu al-malaik. Nomor tiga, yaqulul mudhi'u ilaikum nashratal akhbari. Ya, mana Pak Haji? Apa muzik? Penyiar. Iya. Nah, ilaiku ambillah surat kabar ini. Atau penghabaran berita-berita ini. Nah, suratul akhbar bisa maknanya surat kabar. Dan yang sama dengan makna ilaiku adalah kalimat amin. Wa kadzalika amin. Demikian juga kalimat amin. Amin adalah isim fi'il. Bimana istajib. Nah, yang sering kita baca dalam doa. Amin. Ini masuk juga ke jenis ini. Nanti apa dijawab? Amin ini jenis apa? Isim bukan. Kalau bilang isimnya aja, masih kurang. Fi'il bukan? Bukan. Tapi dia maksudnya isim fi'il. Lafadznya kalau di i'rab. Lafadznya amin. Kalau di i'rab, dia adalah isim mabniun ala sukun. Nah, berarti dia isim. Tetapi maknanya ambillah. Maknanya istajib, kabulkanlah. Nah, maknanya kabulkanlah isim. Nah ini. Jadi amin ini adalah isim fi'il juga yang maknanya istajib. Dia mabni ala sukun. Nah. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya dalam bahasa Arab, nanti ada pembahasan dalam kitab Nahu yang namanya isim fi'il. Kalau tanya kenapa namanya isim fi'il, ini kayak ragu, isim tak fi'il, fi'il tak isim, kok gabung ada isim dan fi'il. Nah, maka jawabannya isim secara lafad, nanti irobnya irob isim. Ada pun secara makna, maknanya perintah, fi'il amr, istajib. Kalau ilaikum khud, nah ini. Ini jadi ini salah satu pembahasan bahasa Arab namanya isim fi'il. Nomor 10. Asya'u mamnu'un minasorfi. Asya'u terhalang dari tanwin. Mamnu'un terhalang minasorfi dari tanwin. Li'anna aslahu asyi'a'u. Asya'u asli adalah asyi'a'u. Tetapi hamzah yang pertamanya dibuang. Asyi'a'u, asya. Adalah asyi'a'u. Nah, ini. Asyi'a'u. Kemudian ya, ini bahasa sorof juga udah lewat. Kemudian hamzahnya dibuang. Kemudian harokatnya pindah ke sini. Jadilah asy-ya'u. Aslinya wazannya adalah af'ila'u. Asy-ya'u. Nah ini kembali ke sorof. Aslinya af'ila'u asy-ya'u. Kemudian hamzanya dibuang. Harokatnya pindah. Yang tadi am jadi bang, jadi asya'u. Ini asal muasal dari kata asya, yang artinya sesuatu. Ala wazni af'ila, wazannya af'ila. Dan dia mamnu'un sharaf karena ada alif alif ta'nits mamdudah, asya'u. Yang semisalnya adalah wazan af'ila'u agnia'u. Apa agnia'u artinya, Pak Herman? Jamak dari goniun. Orang-orang kaya, agnia'u. Ini juga sama, enggak boleh kita kasih tanwin, enggak boleh agniaun. Nah, salah. Isim ghairi musharif. Agniau. Demikian asya, enggak boleh kita asyaun, enggak boleh. Asyau. Demikian juga asdiqau. Nah, jamak dari apa nih asdiqau? Shodiqun. Nah, teman. Isdiqau teman-teman. Berarti di antara bentukan isim ghairi musharif adalah isim-isim yang wazannya af'ila'u, af'ila. Agnia'u af'ila. Agnia'u. af'ila'u, sama. Af'ila, agniya'u, af'ila. Dari fathah-fathahnya sama. Ini fathah-fathah. Sukunnya, sukun-sukun. Kasrohnya, kemudian fathahnya, alifnya, sama, agniya'u. Dia ghairu munsharif. Kemudian yang latihan 11, syafahullah. Syafahullah ini fi'il madi. Hada du'a'un. Ini adalah merupakan doa. Wal fi'il madi huna mustaqbalun fi'il makna. Dan fi'il madi ini di sini, karena fi'il madi kan kata kerja lampau. Fi'il madi di sini maknanya mustaqbal, maknanya akan datang secara makna. Syafahullah maknanya semoga Allah menyembuhkan dia. Ini semoga dia akan diberikan kesembuhan. Walaupun lafadznya lafadz fi'il madi, kalau maknanya doa, maka maknanya akan. Syafahullah, semoga Allah akan menyembuhkannya. Udah sembuh belum? Ya belum, makanya didoain. Syafahullah. Semoga dia diberikan kesembuhan. Hati misalan akhor. Datangkan contoh lain. Minadar dari pelajaran. Lil fi'il madi, bagi fi'il madi, alladhi yufidu du'a, yang menunjukkan makna du'a. Fi'il madi menunjukkan makna, contohnya asa, asa. Ini juga makna semoga. Asa. An yanjaha. Semoga dia lulus. Sudah lulus belum? Belum, tapi kita doakan. Asa, an yanjaha. Ini juga sama. Fi'il madi, tapi maknanya adalah akan datang. Sebagaimana syafahullah. Nah, syafahullah kan fi'il madi. Yang kita pelajari, fi'il madi ada kata kerja lampau. Kata Bazaidun, Zaid telah menulis. Qara'a Muhammadun, Muhammad telah membaca. Ketika syafahullah, bukan Allah telah memberikan kesembuhan, bukan. Tapi semoga Allah memberikan kesembuhan. Kenapa? Karena fi'il madinya maknanya doa. Nah, ini boleh. Dalam bahasa Arab, fi'il madi, doa untuk makna yang akan datang. Kemudian nomor 12. Nomor 11 ini sekedar pengetahuan aja. Hal min su'alin. Nomor 12, hal min su'alin. Apakah ada pertanyaan? Aslu hadil kalimah, hal min su'alin indaka. Asal dari jumlah ini, aslu hadil jumlah, hal min su'alin indaka. Apakah ada pertanyaan di sampingmu? Ha hadhihi min zaidah, dan minnya ini adalah min zaidah, min tambahan untuk penekanan jumlah. Jadi ada min huruf jar, ada min zaidah untuk penekanan jumlah. Dan syarat dari min ini, wa min syurutiha dukhuliha an yasbiquha nafyun. Ada dua syarat. Yang pertama didahului dengan nafyun, peniadaan. Pakai ma. Atau nahyun, larangan. Pakai la. Atau istifhamun, atau pertanyaan. Pakai hal. Didahului dengan peniadaan, larangan, atau pertanyaan. Hal. Seperti hal min su'alin indak. Kemudian yang kedua, anyakuna majruruha nakiroh. Syarat yang kedua, majrurnya ini harus isim nakiroh yang tidak beralif lam, yang pakai tanwin nakiroh. Ini jadi dua, min zaidah. Jadi min ada min huruf jar, namanya huruf jar, ini namanya min zaidah tambahan. Ada dua syarat. Syarat pertama ya ini didahului atau nahi atau istifham. Syarat keduanya majrurnya nakirah. Nah, nakirah dua syarat. Min yang namanya min zaidah. Hal min su'alin. Syarat pertama didahului dengan pertanyaan. Ya betul. Kemudian syarat kedua ininya nakirah bertanwin. Hal min su'alin. Kalau enggak terpenuhi syaratnya enggak boleh. Misalkan tiba-tiba min su'alin. Enggak ada ma, enggak ada la, enggak ada hal. Nah, maka ini enggak boleh. Harus didahului ma, namanya nafi, didahului la, namanya nahi didahului dengan hal istifham. Kalau enggak didahului dengan ma nafiyah atau la nahiyah atau hal, enggak boleh. Minnya bukan min zaidah, minnya huruf jar biasa. Asli, huruf jar asli. Nah ini. Kemudian harus dalam keadaan nakirah. Kalau minas su'ali, ya enggak boleh. Nah ini enggak bisa. Kenapa? Syaratnya kalau zaidah majruruha, ini namanya majrur. Majrur. Yang majrurnya harus dalam keadaan nakirah. Nah ini contoh, kawin jumalan, buatlah contoh. Kawin jumalan, buatlah contoh. Ala girorih, sesuai dengan bentuknya. Mustamilan, mustamilanil kalimat, sesuai menggunakan kalimat-kalimat alati bainal qausain, yang ada dalam kurung. Nah, misal hal min su'alin, ada soalnya, apakah kau memiliki pertanyaan? Sekarang, khobarin. Ya, silakan, apa lagi? Hal min khobarin. Hal min khobarin. Tinggal tambahin min zaidah. Jadidin. Ya, bagaimana? Hal min jadidin. Ya, Pak Herman. Mazidin. Hal min. Hal min jadidin. Sekarang yang mazidin, nomor tiga. Hal min. Mazid. Ya. Nah, iya. Hal min khabarin, apakah ada berita? Hal min jadin, apakah ada yang baru? Hal min mazidin, apakah ada tambahan? Mazid tambahan. Mazidin tambahan. Nah, ini. Ya, berikutnya. Nomor 13. Ladaiya su'alun. Ladaiya su'alun. Saya memiliki pertanyaan. Nah, ladaiya asal dari kata apa? Ada kata lada dengan alif bengkok. Ini adalah dzarfu makan bi makna indah. Lada itu adalah dzarfu makan, maknanya indah, di samping. Tuklabu alifuhu ya'an. Tuklabu dirubah alifnya menjadi ya ma'ad domir, ketika bersambung dengan domir. Kama tuklabu alif ila dan ala, sebagaimana dirubah alif pada ila dan pada ala. Sebagaimana dirubah alif pada ila dan pada ala, ya, pada ala. Fatakul ladaihi, ladaika, ladaiya. Berarti sekarang ada lagi namanya lada, yang maknanya di samping. Ini keunikan dari kalimat lada, kalau bersambung dengan domir, alif bengkoknya berubah menjadi ya. Lada. Artinya di samping. Ini pakai alif bengkok. Kalau bersambung dengan domir, misalkan domir, maka dia berubah ya-nya jadi ya. Ladaihi. Berubah. Sambung ladai sama dengan ka. Bukan lada ka, ladaika. Ladaika. Sama seperti ila. Nah, ila. Huruf jar ila dan ala. Ah, ila dan ala itu akhirnya alif bengkok. Ketika disambung dengan domir jadi ilaihi. Berubah ininya jadi ya. Sambung dengan ka, ilaika. Nah, karena ilaika itu asalnya dari kata ila. Kemudian ketika bersambung dengan domir muncul jadi ya. Tapi kalau enggak domir, misal ila Zaidin normal dengan alif bengkok. Tapi kalau Zaidinnya diganti dengan domir, ilaihi, ilaika, berubah alif bengkoknya menjadi ya. Demikian ala. Kalau bersama dengan domir, alaihi. Alaihi. Berubah. Alaika. Alaihi, alaika. Berubah. Sesuai dengan kata gantinya. Nah ini keunikan dari kalimat lada. Kalau bersama dengan domir, berubah alif bengkoknya menjadi ya. Ilaikal amsilah. Padamu ada amsilah. Contoh-contoh. Nah, silakan antum terjemahkan. Wajadtuhu ladal babi. Ya, siapa? Ya, Al-Ahiman. Maknanya di samping. Nomor satu, wajadtuhu ladal babi. Apa artinya? Saya mendapatkannya. Iya, di samping pintu. Nah, lada ini maknanya di samping. Indah. Saya mendapatkannya di samping pintu. Nah, ingat, nggak dirubah, tetap pakai alif bengkok. Karena setelahnya bukan domir. Nah, nomor dua, madza ladaika. Ya, silakan Pak Haji. Ya, madza ladaika. Apa yang di sampingmu? Ya, apa yang dimilikimu sama juga. Wa fi tanzil wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq. Ya, bagaimana? Pak Herman. Nah, di samping kami terdapat kitab yang berbicara tentang kebenaran. Ladaina, di samping kami terdapat kitab yang berbicara dengan kebenaran. Nomor terakhir sebelum kita tutup. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Ya, Abu Saima. Dengan apa yang ada di samping mereka bergembira. Nah, ya, farihun bergembira. Baik, mungkin cukup sampai sini aja. Latihan 14 sampai 22 ini antum jawab di rumah, karena ini kalau jamak-jamak kan ini harus dijawab dulu. Jamaknya apa, mufradnya apa? Insyaallah pertemuan akan datang sebelum pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Latihan 14 sampai latihan 22. Nah, ini antum jawab dulu di rumah sehingga nanti ketika pertemuan berikutnya udah bisa langsung dijawab, terutama tentang jamak dan mufradnya dari kalimat mufrad dari kalimat hurum dan semisalnya, dan jamak dari kalimat amun dan semisalnya. Ini harus lihat di kamus atau lihat di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Antum persiapan, silakan dijawab untuk PR pertemuan akan datang. Saya mungkin sampai sini aja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.